أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memujinya dengan segala asma dan sifatnya yang mulia atas kenikmatan-kenikmatan yang terus Dia berikan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah kesempatan di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk duduk di majlis ilmu, untuk bersama-sama ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah sunnah yang termasuk paling afdal di zaman ini, jihad yang paling afdal di zaman ini, yaitu berjihad dengan talabul ilm, dengan bayanul haq, menjelaskan al-haq, ta'limul haq, mengajarkan al-haq dan al-amal bil-haq, dan juga beramal dengan al-haq. Selama jihad dengan senjata belum diwajibkan bagi kita, yakni di tempat ini, di zaman ini, tentunya di beberapa tempat sudah diwajibkan tergantung dengan kondisi. Adapun bagi kita sekalian, jihad dengan senjata belumlah disyariatkan. Dan tugas kita adalah berbekal untuk menghadapi hari tersebut apabila tiba. Sebelum berjihad di medan laga, maka perbanyaklah jihad di majelis ilmu. Lawanlah diri-diri kita dari kemalasan. Lawanlah diri-diri kita dari keengganan untuk duduk di majelis ilmu. Ketahuilah ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, duduk di majelis ilmu dengan santainya yang seperti ini, tidak lelah karena mungkin duduknya hanya setengah jam atau mungkin paling lama satu jam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang banyak apabila kita bermalas-malasan dalam hal ini. Maka bisa dibayangkan kemalasan kita, keengganan kita tatkala jihad dikumandangkan. Apabila berjihad dengan pena kita di majelis ilmu saja enggan, apalagi berjihad dengan senjata-senjata kita di medan laga. Sehingga tugas kita, ayo alaikum warahmatullahi wabarakatuh, di masa-masa yang penuh fitnah ini, di mana-mana fitnah, Di samping kanan kita kejelekan, di samping kiri kita kejelekan, di depan kejelekan, di belakang kejelekan, dari segala macam, dari segala arah fitnah itu datang untuk menyerang kita. Yang di depan fitnah wanita, di samping fitnah harta, di belakang fitnah anak, yang di samping kiri fitnah jabatan, terus fitnah itu mengejar kita. Sehingga termasuk daripada benteng yang seorang muslim harus mengambilnya untuk menjaga dirinya dari fitnah, dari segala kejelekan yang mengancamnya, adalah dengan mempertebal keilmuannya, mempertebal keimanannya, juga mempertebal keilmuannya. Mempertebal keimanan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mungkin iman seseorang semakin kuat apabila dia tidak menuntut ilmu agama. Sehingga talabul ilmi, ikhwani fiddin azani wa azakumullah, kedudukannya sangatlah tinggi, memiliki peran yang sangat besar di dalam Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayatnya tatkala memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ada sebagian kecil dari kaum muslimin yang tidak ikut berjihad, mereka diarahkan untuk bertalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Kenapa mereka tidak diperintahkan untuk ikut di medan laga, berjuang bersama-sama untuk menumpas habis kaum kufar? Dalam ayat disebutkan yang maknanya, supaya orang-orang yang tadi tidak ikut berjihad, mereka menyibukkan diri dengan talabul ilmi, mereka mengingatkan kaumnya apabila kaumnya telah pulang dari jihad. Apabila seluruh kaum muslimin semuanya berjihad, qadarullah kalah, habis, selesai. Agar tapi apabila masih ada yang tersisa untuk menuntut ilmu agama dan kaumnya menang di sini, dan tentunya para pelabur ilmu tidak membantu sama sekali, mereka membantu dengan doa, yang mana doa adalah senjata terkuat kaum muslimin. Apabila para mujahidin mereka pulang ke kampung-kampung mereka, ke tempat-tempat mereka, ada para thullabul ilm yang siap untuk menasihati, siap untuk kembali menghidupkan majelis-majelis ilmu untuk para mujahidin. Seperti itu. Sehingga makanatul ilm, kedudukan ilmu, wa makanatu thalabil ilm, dan kedudukan thalabul ilm itu sangatlah tinggi di dalam Islam. Tidak boleh diremehkan. Amalan yang terus kita tekuni ini bihamdillah, ada yang satu pekan sekali, ada yang satu pekan dua kali, atau bahkan ada yang setiap malam. Amalan yang seperti ini yang terus kita tekuni, ternyata itu adalah amalan besar. Jihad yang paling afdal di masa ini adalah jihad dengan al-qalam, jihad dengan pena, jihad dengan bayanul haq, menjelaskan al-haq, ta'limul haq, mengajarkan al-haq, dan al-amal bil-haq, beramal dengan al-haq. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullahu jami'an, terkait dengan permasalahan talabul ilm, pada malam hari ini kita akan membaca sedikit yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Umar Basmul hafizahullah taala terkait dengan beberapa prinsip di dalam menuntut ilmu agama, yang mana seorang penuntut ilmu harus memahaminya, harus juga dia mengamalkannya sebelum, ketika, dan setelah dia menuntut ilmu. Prinsip-prinsip yang ada beberapa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Umar Basmul hafizahullah taala, akan kita ambil satu karena keterbatasan waktu. Kita langsung saja kita baca apa yang beliau tuliskan dalam kitabnya At-Ta'sil fi Talabil Ilm. Kata Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah, "Talabul ilmi alladhi yahtajuhu al-muslimu lilqiyami bima yajibu alaihi min ibadati rabbih fardun wajibun alaihi." Seorang penuntut ilmu agama harus paham bahwasanya menuntut ilmu yang dibutuhkan oleh setiap muslim untuk mengamalkan apa yang wajib baginya daripada beribadah kepada Rabbnya, menuntut ilmu tersebut adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh ia tinggalkan. Wa ma zada ala dzalik, adapun yang lebih dari itu, fatahsiluhu min babi furudil kifayat, maka berusaha untuk meraihnya itu termasuk daripada fardu kifayah. Wa huwa li talibil ilmi min babil mustahabbati wal fadail, dan ilmu tersebut bagi para penuntut ilmu termasuk daripada bab-bab yang dicintai dan bab keutamaan. Ini prinsip yang pertama. Inti daripada kalam beliau, Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah, bahwasanya ilmu itu ada dua macam. Ada yang wajib untuk dituntut, wajib untuk dipelajari bagi setiap insan, bagi setiap kaum muslimin, bagi setiap yang mengaku dirinya muslim. Ilmu yang sifatnya mempelajarinya sifatnya adalah fardu ain, kewajiban yang harus diamalkan kalau ilmu dipelajari. Ada jenis yang kedua, ilmu yang mempelajarinya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah apabila ada sekelompok kaum muslimin yang telah melakukannya, maka gugur dari yang lainnya. Barakallahu fiik. Jadi ilmu agama itu ada dua jenis. Ada yang mempelajarinya wajib ain, ada yang mempelajarinya adalah wajib kifayah. Apa itu ilmu yang sifatnya, sifat mempelajarinya adalah fardu ain, wajib untuk setiap yang mengaku muslim untuk mempelajarinya? Ilmu tersebut adalah ilmu yang berkaitan tentang ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah-ibadah yang wajib. Seperti kewajiban pertama bagi seorang muslim adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Ini wajib. Gak boleh ditinggalkan. Seorang muslim harus bertauhid. Seorang muslim harus menjauhi kesyirikan. Maka mempelajari tauhid dan mempelajari jenis-jenis kesyirikan adalah kewajiban yang sifatnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Wajib, tidak kita katakan sunnah. Mempelajari akidah, mempelajari tauhid, keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ini wajib. Mempelajari la ilaha illallah, maknanya, syarat-syaratnya, konsekuensi-konsekuensinya, ini wajib. Yang belum tahu makna la ilaha illallah, belum tahu syarat la ilaha illallah, belum tahu muktabayat la ilaha illallah, itu konsekuensi la ilaha illallah, maka dia masih terbebani kewajiban untuk mempelajarinya. Yang sudah pernah mempelajarinya, bihamdillah, itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mengetahuinya, yang belum pernah belajar makna la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, apa yang harus dilakukan oleh seorang tatkala mengucapkan la ilaha illallah, dia belum pernah mempelajarinya, ini berarti masih ada PR. Harus segera untuk dipelajari. Karena itu fardu ain. Itu fardu ain. La ilaha illallah adalah kalimat yang wajib diucapkan oleh seorang hamba tatkala dia masuk Islam. Kalimat yang pertama. Contoh yang lain, ilmu yang sifatnya adalah fardhu ain, salat. Salat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Maka mempelajari ilmu-ilmu salat adalah kewajiban yang sifatnya fardhu ain. Maka siapapun yang belum pernah mempelajari ilmu-ilmu salat, maka masih ada PR. Barakallahu fiik. Contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat bagi orang-orang yang memiliki harta. Maka orang-orang yang memiliki harta dan hartanya mencapai jumlah yang wajib untuk dizakati, wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu zakat. Jika belum mempelajari ilmu zakat, masih ada PR. Berarti banyak PR kita, banyak tugas kita. Mempelajari la ilaha illallah, ilmu sholat dengan barakallahu fikum sangat luas. Ilmu zakat sangat luas. Berarti kalau kita ingin mengerjakan PR kita semuanya, waktu kita itu tidak akan cukup untuk seumur hidup ini. Akan kami berusaha. Berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan yang menjadi PR kita. Nah, adapun ilmu-ilmu yang jenisnya adalah fardu kifayah, itu seperti ilmu hadis, yakni membahas tentang sanad hadis. Membahas tentang orang-orang yang ada pada sanad hadis, para ruwah, rawi-rawi hadis. Mengetahui tentang nama-nama sahabat, mengetahui tentang sejarah para sahabat, mengetahui tentang nama-nama tabi'in, sirah para tabi'in, dan seterusnya. Ini termasuk daripada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Akan tetapi apabila kita memiliki kesempatan dan waktu untuk mempelajarinya, kenapa tidak? Tidakkah mau kita menjadi orang-orang yang mewakili kaum muslimin yang lain? Itu merupakan sebuah kemuliaan. Sehingga apabila ada waktu, kesempatan, ada yang mengajari, manfaatkan. Barakallahu fiik. Prinsip ini, bahwasanya ilmu itu terbagi menjadi dua, ada yang mempelajarinya adalah fardhu ain, yang mempelajarinya adalah fardhu kifayah. Ini berlandaskan dengan sebuah hadis di mana Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Rasulullah SAW tegas dalam mengatakan hal ini. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, bukan perkara sunnah, bukan perkara mustahab, wajib, fardhu. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Ini dengan perincian yang sudah kita sebutkan. Wajib, sifatnya wajib ain. Apabila ilmu tersebut adalah ilmu yang berkaitan tentang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehari-hari. Tauhid, salat, zakat, yang ingin haji wajib belajar haji dan seterusnya. Wa daliluhu aidha, dan dalil prinsip ini juga adalah anna hadha ad-din yaqumu ala qa'idatain wa huma alla na'budu illa Allah wa alla na'budu Allah illa bima syara. Dan dalil untuk prinsip ini juga adalah bahwasanya agama itu dibangun di atas dua prinsip dasar. Apa itu? Alla na'budu illallah, kita tidak menyembah kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa alla na'budallaha illa bima syara', dan kita tidak boleh menyembah Allah dengan cara apapun kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahqiqu ibadatillahi bima syara', la takunu illa bi talabil ilmi alladhi tahtajuhu litaquma bihadhihi al-ibadati allati faradaha Allahu 'alaik. Dan untuk mewujudkan prinsip yang kedua, yaitu tidak menyembah Allah kecuali dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hal ini tidak akan bisa didapat oleh seseorang kecuali dengan menuntut ilmu. Sehingga menuntut ilmu menjadi sebuah kewajiban. Wa fi hadzal ma'na yaqulu Ishaq ibn Rahowi, dan semakna dengan ini dikatakan oleh Al-Imam Ishaq ibn Rahowi, seorang imam besar dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, talabul ilmi wajibun wa lam yasihha fihi al-khabar illa anna ma'nahu annahu yalzamuhu talabu ilmi ma yahtaju ilaihi fi wudhu'ihi wa salatihi. Kata Ishaq ibn Rahowi, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, dan tidak ada hadis yang sahih tentang permasalahan ini kecuali maknanya adalah diwajibkan untuk menuntut ilmu yang berkaitan tentang apa yang ia butuhkan pada wudunya, pada salatnya, pada zakatnya apabila dia memiliki harta, begitu pula pada hajinya. Ini berarti yang wajib untuk dituntut, wajib untuk dipelajari adalah ilmu yang harus terus kita amalkan. Wudu, salat, zakat, haji, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jauhi, ini yang wajib untuk kita pelajari. Wa qala, dan Imam Ishaq bin Rahowi juga mengatakan, wa ma wajaba alaihi min dzalik fala yasta'dhin abawayhi fil khuruj ilaihi. Dan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang wajib untuk dipelajari yang sifatnya adalah fardu ain, maka seseorang tidak perlu untuk minta izin kepada kedua orang tuanya. Ini. Apabila seseorang belum paham ilmu yang harus untuk ia ketahui, sifatnya emergensi. Seorang baru kenal sunnah, tadinya jarang sholat, kenal sunnah alhamdulillah, ingin sholat, tapi belum tahu sholat yang sesuai sunnah bagaimana. Ini sebuah kewajiban. Sholat yang sesuai dengan prakteknya Nabi SAW. Sholat dengan ya, sifatnya seperti ini adalah sebuah kewajiban. Wajib dia untuk mempelajarinya. Maka apabila orang tuanya tidak mengizinkan, dia harus tetap keluar mencari ilmu terkait dengan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Walaupun orang tuanya tidak mengizinkan, apabila ilmunya itu yang sifatnya adalah fardu ain untuk dipelajari. Seorang masih buta dari tauhid, baru masuk Islam atau baru Allah selamatkan dari kesyirikan, belum paham apa itu tauhid, apa itu syirik, apa amalan-amalan tauhid, mana yang amalan-amalan syirik, dia belum paham. Dia ingin menuntut ilmu, orang tuanya tidak mengizinkan. Maka bagaimana? Dia tetap keluar. Dia tetap menuntut ilmu. Walaupun orang tuanya tidak mengizinkan. Walaupun lebih bagus orang tuanya mengizinkan dan berusaha untuk diizinkan oleh orang tuanya. Dengan kalimat yang lembut menjelaskan bahwasanya maksud dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tempat saya menuntut ilmu adalah tempat yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jangan lihat dari zahirnya saja. Walaupun jamaahnya memakai lehyah panjang-panjang, memakai jubah yang panjang, celananya cingkrang, seakan-akan mirip dengan teroris, tapi bu, majelis saya berbeda dengan majelisnya jamaah teroris. Dijelaskan dengan baik. Diizinkan itu lebih bagus. Apabila tetap tidak diizinkan, tetap wajib baginya untuk keluar dalam menuntut ilmu. Karena memang dia benar-benar buta dalam permasalahan tauhid apabila yang diajarnya adalah tauhid. Barakallahu fiik. Kemudian kata Imam Ishaq bin Rahowain, "Wa ma kana fadilah lam yakhruj ilaihi hatta yasta'dina abawai." Dan ilmu-ilmu yang sifatnya fadilah, ilmu yang sifatnya fadilah adalah ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Maka dia tidak boleh keluar untuk mempelajarinya kecuali setelah minta izin kepada kedua orang tuanya. Kita sekarang di Indonesia, alhamdulillah ada yang mengajarkan Al-Quran, ada yang mengajarkan hadis, ada yang mengajarkan kitab-kitab para ulama dengan bahasa Indonesia. Seandainya kita jahil, kita tidak paham bahasa Arab pun kita masih bisa belajar, sehingga mempelajari bahasa Arab di sini adalah sifatnya fardhu kifayah selama kita masih bisa belajar dengan bahasa Indonesia. Ada yang ngajari dengan bahasa Indonesia. Maka apabila seorang orang tua, baik ibu atau bapak, tidak mengizinkan kita mempelajari ilmu bahasa Arab, maka tidak boleh untuk keluar. Harus tetap taat kepada kedua orang tua. Ini. Beda halnya apabila sudah tidak ada yang bisa ngajari dengan bahasa Indonesia. Seorang sebatang kara hidup di tengah-tengah kaum kufar, tidak ada yang paham bahasa Arab sedikit pun, maka dia wajib untuk pelajari bahasa Arab. Karena itu merupakan jembatan dia di dalam memahami Alkitab dan Sunnah, di mana tidak ada lagi yang bisa mengajarkan Alkitab dan Sunnah dengan bahasanya. Sehingga di sini wajib bagi dia untuk pelajari bahasa Arab. Barakallahu fiikum. Walaupun tidak diizinkan orang tuanya. Walaupun tidak diizinkan orang tuanya. Dan senada dengan yang dikatakan oleh Imam Ishaq bin Rahowain, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, guru dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Thalabul ilmi syar'i fardun 'alal kifayah." Mempelajari ilmu syar'i adalah fardu kifayah, illa fi ma yata'ayyan, kecuali ilmu-ilmu yang harus ia amalkan setiap harinya, yakni yang berkaitan tentang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mithlu talabu atau mithlu talabi kulli wahidin ilma ma amarahu Allah bihi wa ma nahahu Allah anhu. Seperti menuntut ilmu segala yang apa yang Allah perintahkan dan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Terkait dengan al-awamir dan an-nawahi yang sifatnya emergensi harus segera ia ketahui, fa inna hadza fardun 'alal a'yan, maka menuntut ilmu seperti ini adalah fardu ain, sifatnya adalah wajib. Kemudian Syekh Muhammad Bazmul Hafizahullah menjelaskan setelah membawakan kalam dari Ishaq bin Rahowain dan Ibnu Taimiyah rahimahumullahu taala, wa hadzal aslu minal usulil muhimmati allati yufariqu fihi ahlal hadits ghairah. Dan prinsip ini termasuk daripada prinsip-prinsip yang sangat penting yang membedakan antara ahlul hadis, yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Prinsip ini termasuk pembeda yang sangat mencolok antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ditinjau dari sisi mana? Walidzalika anna ashabal bid'ah yu'ayyiruna ahlal hadith bi'anna ghayata kalamihim fi masaili taharati wassalati wa nahwi dhalik. Oleh karenanya engkau dapati para ahlul bid'ah, mereka mencela ahli sunnati wal jamaah dengan celaan bahwasanya ucapan mereka dalam majlis-majlis ilmu mereka itu hanya seputar bersuci, salat dan seterusnya. Terlebih ahlul bidah di zaman sekarang dengan segala kejadian-kejadian yang terjadi yang menimpa kaum muslimin di berbagai belahan dunia, mereka semakin gencar untuk mencela ahli sunnati wal jamaah. Kaum muslimin di Suria ditindas. Ahlul bidah mereka mencela ahli sunnati wal jamaah, tidak ada bantuan kontribusi untuk kaum muslimin di Suriah. Tidak pernah membantu, baik menyemangati kaum muslimin untuk berjihad di negaranya. Padahal yang terjadi di Suriah. Kemudian mencela, tidak pernah membahas tentang tertindasnya kaum muslimin di Suriah. Bermajelis ilmu membahasnya sholat, bermajelis ilmu membahasnya wudu dan seterusnya. Bahkan ucapan mereka terkadang keji, mencela para ulama seperti Syekh Utsaimin dan Syekh Ibnu Baz dikatakan sebagai ulama haid dan nifas, karena yang mereka bicarakan seputar fikih terus, tidak pernah membahas tentang kejadian-kejadian yang terjadi di sana, yang menimpa kaum muslimin di sana, menimpa kaum muslimin di sana. Barakallahu fikum. Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala tatkala ditanya tentang permasalahan ini, jawaban beliau adalah, kita membantu dengan bantuan yang lebih besar dibandingkan mereka. Kita mencari sebab. Kita ini sedang mempelajari sebab yang dapat menjatuhkan kaum muslimin, yang dapat membuat kaum muslimin jatuh seperti itu. Ya. Kaum muslimin tertindas, itu disebabkan karena dosa-dosa mereka. Walaupun untuk sebagian kalangan itu merupakan musibah. Akan tapi barakallahu fikum, yang namanya musibah itu tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kecuali disebabkan karena tangan-tangan mereka sendiri. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yang maknanya kita sedang berusaha mengobati, kita berusaha untuk mencarikan solusi yang sifatnya adalah jangka panjang. Kita berusaha untuk mempelajari sebab-sebabnya, dan kita peringatkan kaum muslimin dari sebab-sebab tersebut agar sisa kaum muslimin yang tidak tertindas tidak menjadi seperti itu. Apabila kaum muslimin di Suriah, apabila ditelusuri panjang, ternyata barakallahu fikum, mereka ada beberapa penyimpangan-penyimpangan. Seperti memberontak kepada penguasa, padahal penguasanya lebih kuat dan yang memberontak itu lebih lemah. Meminta fatwa kepada para ulama, ulama tidak mengizinkan, jangan, akan tapi mereka membangkang, jadinya seperti itu. Walaupun apabila sudah terjadi, ahlu Suriah wajib untuk berjihad, akan tapi yang di luar Suriah tidak wajib untuk berjihad. Mereka terjatuh seperti itu karena dosa-dosa mereka. Ya. Sehingga kita berusaha untuk mengingatkan kaum muslimin, dari dosa tersebut agar mereka tidak terjatuh sebagaimana saudara-saudara mereka yang telah lalu. Barakallahu. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azzakumullahu jami'an. Dari prinsip ini, Syekh Muhammad bin Umar Basbul hafizahullah ta'ala, beliau memberikan beberapa kesimpulan-kesimpulan. Wa yanbani ala hadzal asl al umur at-taliyah, dan dibangun di atas prinsip ini beberapa perkara berikut. Yang pertama, hukmul wujub, hukum kewajiban, yakni hukum kewajiban menuntut ilmu sebagaimana yang sudah kita jelaskan perinciannya. Wa hadza yata'allaq bil muslimil mukallaf, yang seperti ini itu adalah untuk muslim yang mukallaf, muslim yang sudah mukallaf, yang sudah dibebani. Fa in kana saghiran, dan apabila seorang muslim memiliki anak kecil, anaknya, fa ala walidayhi ta'limuhu umur dinihi allati yahtajuha, maka bagi kedua orang tuanya untuk mengajarkan anak tersebut perkara-perkara agama yang ia butuhkan. Ini. Karena Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan ditanya terkait dengan apa yang dipimpinnya. Seorang ayah akan ditanya tentang anaknya dan istrinya. Seorang penanggung jawab ma'had akan ditanya tentang anak-anak yang berada di bawah kepemimpinannya. Seorang kepala desa akan ditanya tentang rakyat yang ada di bawah pemerintahannya dan seterusnya. Semakin banyak tanggungan, maka semakin banyak pula tanggung jawab dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang tua. Walaupun lingkupnya kecil, seorang ayah adalah pemimpin bagi keluarganya. Maka perhatikan, dia akan ditanya terkait dengan urusan agama istri dan anaknya. Sudahkah ia berusaha untuk mengajarkan anaknya ilmu-ilmu agama semenjak dini? Sudahkah ia berusaha untuk mengajarkan anaknya sholat semenjak dini sehingga tatkala anaknya balik sudah bisa sholat dengan sempurna? Sudahkah orang tua mengajarkan anaknya untuk berpuasa sehingga tatkala anaknya balik bisa berpuasa dengan sempurna? Sudahkah seorang ayah mengajarkan anaknya untuk lancar membaca Al-Quran sehingga tatkala anaknya balik dia dapat meraih pahala yang sangat banyak dengan tilawah Al-Quran? Itu semua tanggung jawab orang tua. Itu semua tanggung jawab orang tua. Sehingga barakallahu fikum, tanggung jawab orang tua terkait dengan keagamaan seorang anak itu lebih besar dibandingkan tanggung jawabnya untuk memberikan makan dan minum. Memberikan makan dan minum itu mungkin cukup 2 atau 3 kali, akan tapi terkait dengan agama seorang anak itu akan terus barakallahu fikum. Terus ia butuhkan. Sehari bukan cuma 2-3 kali. Seorang anak butuh ilmu, butuh banyak ilmu. Sehingga dari sini ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, bersemangat untuk mengajarkan kepada anak-anak kita ilmu-ilmu syar'i. Tidak bisa mengajarkan sendiri, ditempatkan di tempat yang di situ amanah. Maknanya di situ diajarkan ilmu agama sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, itu namanya amanah. Kalau meletakkan anak di tempat yang di situ diajarkan kebid'ahan, diajarkan ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, diajarkan penyimpangan, itu namanya khianat. Anda tidak mendidik itu, Anda berkhianat kepada anak Anda. Anda bukan menunaikan amanah. Perhatikan, pilihlah lembaga-lembaga pendidikan yang benar-benar mengajarkan ilmu agama sesuai dengan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Anda memasukkan anak Anda ke tempat tersebut, berarti antum sudah menunaikan amanah yang Allah bebankan. Akan tapi apabila antum memilihkan lembaga-lembaga pendidikan yang tidak ada perhatian dengan agama anak, hati-hati, itu bukan amanah tapi khianat. Allah memerintahkan untuk menjaga anak Anda dari api neraka, antum hanya memperhatikan menjaga anak antum dari api kefakiran supaya dapat ijazah, supaya bisa kerja, supaya enggak miskin di masa depannya. Tidak miskin di masa depannya, akan tapi miskin ilmu. Berbeda dengan seorang yang walaupun tidak punya ijazah, toh masa depan juga masih panjang. Kemungkinan-kemungkinan yang lain masih banyak. Yang namanya harta tidak hanya diraih dengan ijazah. Ya. Kita sudah mendidik seorang anak dari kecil untuk terus istiqamah, ikhlas dan seterusnya sampai dewasa dia kaya ilmu, bahkan bisa memberikan faedah kepada orang-orang terkait dengan ilmu agama. Itulah yang namanya keberuntungan. Antum sudah menunaikan amanah dengan baik. Barakallahu. Jika tidak bisa mengajarkan sendiri, serahkan kepada orang-orang yang bisa untuk mengajarkan. Pilih orang-orang yang amanah. Pilih tempat-tempat pendidikan yang amanah. Jangan pilih tempat-tempat hizbiyin. Jangan pilih tempatnya sururiyin. Jangan pilih tempatnya ahlul bid'ah. Pilih tempat-tempat yang benar-benar terpercaya. Barakallahu fikum. Sehingga dengan hal tersebut, ana ulangi dan ana tekankan, kita menunaikan amanah dengan baik dan kita tidak berkhianat kepada anak-anak kita. Karena kita akan ditanya. Setiap kita pasti akan berdiri di hadapan Allah, ditanya tentang amanah yang Allah pikulkan kepada kita sekalian. Wallahul muwaffiq. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan bantuannya, dan apabila ada kesalahan itu dari saya dan dari syaitan. Wallahul muwaffiq. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.